والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع وهي المثنى وما حمل عليه وجمع المذكر السالم وما حمل عليه والأسماء الستة والأمثلة الخمسة أما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا وكلا وكلتا بشرط. Sudah kita baca tentang yang u'rib bil huruf walladhi yu'rab bil huruf. Adapun yang di'irabkan dengan huruf, ada berapa? Arba'at anwa. Yang pertama musanna wa mahumilai alaih, sudah kita baca. Yang kedua amsilatul khamsah, muzakkar salim sudah kita baca wa muhammil alaih wal asma sita sudah kita baca. Aina wasal? Fayurfa' bil alif. Baik, fa'amal musanna. Kita ulang saja. Mana yang baca? وأما المثنى مفعوله مجازا يكفي. أما المثنى أدب المثنى yaitu كل اسم دل على اثنين semua اسم yang menunjukkan dua وأغنى عن المتعاطفين dan mencukupi dari المتعاطفين رجل ورجل itu متعاطفين وهو رجل رجلان بشروط تسعة منصوصة وزيادة في آخره dan tambahan di akhirnya مخصوصة secara khusus إما ألف ونون أو ياء ونون وربما يسمى بالتثنية kadang-kadang dinamakan dengan التثنية المثنى kadang-kadang dinamakan at-tasniyah itlaqan. Untuk apa itu? Itlaqan lil masdar, untuk menyebutkan atau sebagai sebutan terhadap masdarnya. Alasmi maf'ulihi majazan, untuk nama maf'ulnya secara majaz at-tasniyah. Rajulun dijadikan dengan rajulani. Perbuatannya namanya apa? Rajulun dijadikan rajulan. Hah? Apa fi'ilnya? Sanna yusanni, menduakan. Iya kan? Baik. Wasanna bimalaikatihi, maksudnya sanna mendua, yang menjadikan nomor dua. Menjadikan dua juga sanna. Berarti kalau kamu i'rabkan, bukan i'rabkan, tasrifkan sanna. Sudah belajar sarafkan? Sanna, yusanni, teruskan. Tasniyah. Berarti sanna, yusanni, tasniyah. Tasniyah itu berarti masdar, sah? Berarti dia masdar dari fi'ilnya. Adapun maf'ulnya, teruskan. Wadaka musanna. Musannin, musannan. Baik. Fa'il dan maf'ul. Berarti ini musanna. hasilnya. Hasilnya musanna. Boleh dinamakan musanna, boleh pula dinamakan tasniyah. Menyebutkan masdarnya untuk maf'ulnya majazan sebagai kias saja. Baik. Ala kulli hal, hanya penamaan saja. Artinya boleh dinamakan dengan tasniyah sebagai sebutan masdar buat maf'ulnya. Maf'ulnya kan musanna. Ini. Ini adalah tasniyah. Oh, ini musanna dong, bukan tasniyah. Ya, maksudnya yang diduakan itu ini, sehingga masdarnya dipakai untuk maf'ulnya majazan, bukan makna hakiki tapi makna kias. Kembali pada kitab. Adapun bisyurut tis'ah mansusah dibahas dalam babnya insyaallah. Fa yarfa' al alif man iqra fa yurfa' نعم يكفي إلى هنا نعم تروسكان فيرفع بالألف نيابة عن الضمة كجاء زيداني الألف هذا علامات رفع بماذا بالحروف أو بالحركات بالحروف karena sudah kita bahas yang dengan harakat, sekarang yang dengan huruf. Wa yunsabu wa yujar bil ya, sedangkan nasab dan jarnya dengan ya. Tetapi catatan pentingnya adalah al maftuh ma qablaha al maksur ma ba'daha. Rajulaini al maftuh ma qablaha wal maksur ma ba'daha. Rajulaini. Ini pentingnya adalah untuk membedakan dengan ya jamak mudzakkar salim. Ya-nya jamak mudzakkar salim. Muslimina. Jamak mudzakkar salim juga sama. Yunsab wa yujar bilya. Sama dengan ini. Bilya. Tetapi kalau muslimina. Ya-nya. Al-maksur maqablaha. Al-maftuh maba'daha. Sebaliknya. Yang ini muslimina, yang ini muslimaini. Kalau dua, muslimaini. Kalau jama' muslimina. Maka kalimat al-maftuh maqablaha al-maksur maba'daha adalah untuk membedakan dengan ya-nya jama' mudzakkar salim. Kalau jama' mudzakkar salim sebaliknya. Al-maksur maqablaha al-maftuh maba'daha. Muslimina. Teruskan, niabatan. بل حرث بل حرث وعليها جاءت قراءه ان هذان ان هذان مستحيران واشار بقوله واشار بقوله المكسور فما بعدها الى ان النون في المثنى مكسوره وهو الاشهر وفتحها لغه وقد تضم. نعم. قال dikatakan dalam syarahnya bahwa ya al maftuh ma qablaha al maksur ma ba'daha itu niabatan anil fathah wal kasrah, pengganti fathah dan kasrah. Qara'aitu zaidaini wa maratu bi zaidaini. Naam. Wa fihi lughatun ukhra, dan di sana ada dialek lain dari orang-orang Arab, yaitu luzumul alif fil ahwali salah. Tetap di dalam alif dalam tiga keadaan. Rafa, nasab, dan jar. Hadani rajulani. Wa ra'aitu rajulani. Wa marartu bi rajulani. Tidak berubah. Lughah apa namanya? Lughah bal harith. Lughah bal harith. Atau bal harith. Wa 'alaiha ja'at qira'ah inna hadhani sahirani la sahirani. Dengan lughah bal haris inilah datang riwayat bacaan Al-Qur'an inna hadhani, harusnya kan hadaini. La sahirani juga demikian. Wa asyara biqaulihi al-maksur ma qablah. Taib itu lughah dan qiraah artinya ada bacaan seperti itu. Walaupun bukan bacaan yang rajih atau bukan bacaan yang paling masyhur. Bacaan yang paling masyhur, yang paling sahih adalah bacaan Utsmani dan itu yang distandarkan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Taib. Asyara biqaulihi al-maksur ma ba'daha, diisyaratkan di sana dengan kalimat yang dikasrahkan apa yang sebelum ya, apa yang setelah ya, difathahkan apa yang sebelum ya dan dikasrahkan apa yang setelahnya. Ini catatan yang pertama tadi untuk membedakan dengan apa, dengan mudzakkar salim. Ya-nya mudzakkar salim, sebaliknya sebelumnya kasrah setelahnya fathah. Tapi kalau ini sebelumnya fathah setelahnya kasrah. Tetapi beliau mengisyaratkan anna nun fil muthanna maksuratun, bahwa nun di dalam muthanna itu dikasrahkan dan itu memang yang paling masyhur indal Arab. Yang paling masyhur di kalangan orang-orang Arab. Fathuha lughatun. Rajulaina. Ra'aitu rajulaina. Ada lughatun. Artinya ada dialek yang seperti itu. Tidak banyak. Nadirah. Jarang. Tidak masyhur. Dan perlu catatan pentingnya, bahwa dalam berbahasa, itu yang lebih asyhar, lebih fasih. Yang lebih masyhur, itu lebih fasih. Kalau seseorang memakai kata-kata, kalimat, dialek yang tidak terkenal, itu dikatakan tidak fasih dia. Tidak fasih dalam berbahasa. Sebab tujuan orang berbahasa adalah al-faham. Tujuan orang berbahasa adalah al-faham. Yang paling mudah dipaham adalah yang masyhur, yang paling asyhar. Sehingga kalimat malakum taka'ka'tum kad ka'ku'ikum ala dijinnatin ifranki'u, walaupun itu kalimat-kalimat bahasa Arab yang dipaham, tetapi kalimat ini tidak fasih. Mengapa tidak fasih? Pertama, karena kalimat-kalimatnya bukan yang banyak dipakai. Kedua, tanafuril huruf. Kebanyakan huruf kaf. Kalau terlalu banyak huruf kafnya, terbanyak, itu bukan syair yang bagus. Bukan bahasa yang bagus. Bahasa yang kaku malah. Enam. Tayyip. Sehingga di sini, yang masyhur dengan kasrah. Ra'aitu rajulaini. Walaupun ada dialek ra'aitu rajulaina. Ada. Fathuha lughatun. Waqad tudam. Dan kadang-kadang didomahkan malah. Ra'aitu rajulainu. Hah? Sekedar tahu saja. Tetapi yang masyhur dengan kasrah. Wa ulhiqa bihi ay bil muthanna ay humila alaihi fi i'rab. Iqra. Anta. خمسة. وضابط ذلك أن كل اسم معرب بصورته من المصدر أيوة نحو حواليك إحاطة طيب فألحق يعني بالمثنى يعني دباوة حمل عليه دباوة dalam إعرابnya ikut diikutkan dalam إعرابnya. Bagaimana orang yang musanna? Dia ngikut. Yaitu bil alifi rafa'an wa bil ya'i nasban wa jarra. Yaitu dengan alif ketika rafa' dan dengan ya ketika nasab dan jar. Wa alfadhun kathira, dikatakan yang ulhiqa bihi, yang digabungkan dengan musanna padahal bukan musanna, itu banyak. Musannif menyebutkan 5. Sedangkan yang lain menyebutkan lebih dari 5. Banyak sekali yang diikutkan kepada musanna dalam i'rab, yaitu bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasba. Banyak. Tetapi cukup dengan definisinya saja. Dhabitu dhalik, definisinya yang ulhiqa bil musanna adalah anna kull ismin mu'rabin ikhtalla fihi syai'un min syurutil muthanna. Definisinya, semua isim yang mu'rab, jangan yang mabdi, yang ikhtalla fihi, yang di sana kurang atau cacat, syai'un min syurutil muthanna, salah satu dari syarat-syarat muthanna. Wa kana bi suratihi, padahal bentuknya bentuk musanna, tapi tidak memiliki syarat lengkap. Fahuwa mulhaqun bihi. Berarti apa definisinya mulhaq bil musanna? Semua yang bentuknya kayak musanna, tetapi syaratnya tidak lengkap. Fadakhala fi dhalika asya. Maka termasuk di dalamnya sekian perkara. Yang disebut dengan mulhaq bil musanna. Minha diantaranya ma urida bihi taksir. Diantaranya seperti musanna tetapi sungguhnya dia taksir. Jamak taksir. La haqiqata tasniyah. Dia bukan hakikat musanna. Dia justru jamak. Taksir, tapi bentuknya bentuk musanna. Nahu labbaika. Labba menyambut. Labbaika penuh sambutan atas. Banyak. Sama dengan sa'daik. Dengan kesukaan. Dengan sukarela. Dan maksudnya juga banyak. Wahananaika. Wadawalaika. Itu semua masadir. Masdar-masdar. Yang mulazimah lin nasab. Yang selalu dalam keadaan nasab. Mansubun bimada. Hah? Mansub bilya. Seperti musanna. Dan kita katakan di annahu mulhaqun bil musanna. Atau ulhiqa bil musanna, mahmul alal musanna. Mulazim lin nasbil mudhafa li maf'uliha. Selalu dalam keadaan nasab dan selalu bergandengan dengan maf'ulnya. Bergandengan dengan maf'ulnya. Maka kalau kamu menerjemahkan, jangan diterjemahkan dengan terlek. Akan bingung. Sambut engkau dengan 2 sambutan. Aku terima dengan 2 kesukarelaan. Diketawain orang Arab. Akan aneh jadinya. Bukan begitu maknanya. Aku sambut dengan penuh sukaria. Penuh kesenangan. Maknanya seperti itu. Apalagi dikatakan dengan kalimat hawalaika. Apa artinya haula? Hah? Sekitar kan? Bahwasanya manusia hawalaik di sekitarmu. Kalau kamu terjemahkan dua kitar, ya bingung. Orang Indonesia aja bingung, apalagi orang Arab. Enggak, itu enggak bermaksud muthanna sama sekali. Tetapi memang bentuknya seperti muthanna. Nahu seperti dikatakan al-qawmu hawalaika. Bahwa kaum itu ada di sekitarmu. Artinya banyak di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di semua. Di haul-haulmu. Haulaka. Tetapi mereka biasa mengatakan dengan kalimat hawalaika. Itu taksir. Sama dengan hananaika, di dekatmu. Semua dhuruf, itu semua dhurf. Dhuruf adalah alal ihata. Dhurf itu seperti depan, belakang, samping, samping. Itu dikatakan dhurf. Tetapi di sini dhurf yang menunjukkan ihata di sekelilingmu, di sekitarmu. Wasyumul, yang mencakup di semua sisi ada. Maka dikatakan dengan kalimat hawalaika. Nah. Dan seperti dalam Al-Quran, farji'il basara thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khasian wa huwa hasir. Tapi kalimat karrataini, kamu lihat dan lihat lagi dua kali. Ini juga sama. Maksudnya karratain bukan dua kali maknanya. Tapi teruslah. Lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Karrat ketirah. Ini yang pertama. Contoh jenis pertama. Jenis pertamanya banyak. Apalagi ditambah jenis kedua, jenis ketiga. Apa jenis pertama tadi? Yang ternyata dia taksir bukan musanna. Jamak taksir bukan musanna. Wa minha makhtulifa lafdhuhu. Contoh kedua yang dikatakan sebagai mahmul atau ulhiqa bil musanna. Contohnya qamaraini. Pertanyaannya, qamaraini musanna apa bukan? Qamarain. Dua bulan. Hah? Bukan dua bulan lamanya. Lamanya dua bulan, bukan. Dua bulan? Apa pernah bulan ada dua? Tak pernah. Berarti ini apa ini? Musanna atau bukan musanna? Kan musanna definisinya adalah yughni anil muta'atifaini. Qamar wa qamar. Mencukupi untuk menyebutkan dua yang muta'atifain. Qamarun wa qamarun, qamaran. Ini bukan. Qamarun wa syamsun. Disebut qamaraini. Abu Bakar wa Umar disebut umaraini. Makhtalafa lafduhu. Apa yang berbeda lafadnya tetapi dijadikan muthanna. Seperti qamaraini. Li syamsi wal qamar. Wal umaraini. Li Abu Bakar wa Umar. Qamarain ternyata maksudnya syams wal qamar. Umarain maksudnya Abu Bakar wa Umar. Taib, itu yang dikatakan dengan ukhtulifa lafduhu, berbeda lafadnya. Yang berikutnya, yang ketiga, berbeda maknanya. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, al-qalam ahadul lisanaini, pena adalah salah satu dari dua lisan. Salah satu dari dua lidah. Lidah yang pertama bermakna lidah. Lidah yang kedua, pena. Sama-sama lisan, tetapi yang satu maknanya benar-benar lisan, yang kedua maknanya bukan. Pena adalah salah satu dari dua lisan. Ay, idil lisan haqiqah fil udwi al-ma'ruf majaz fil qalam. Karena lisan yang secara hakiki di dalam anggota badan kita, lidah ini, tetapi majaz fil qalam. Ada lisan yang hakiki, ada lisan yang majazi. Lisan yang hakiki lidah yang ada di mulut kita, sedangkan lisan yang majazi, makna qiyas adalah yang ada pada pena. Pena juga bisa ngomong. Kalau kamu goreskan, bisa bicara kamu. Kamu akan memahami pembicaraan. Baik. Wa minha. Model berikutnya masih berbicara tentang ma'ul haqabil musanna. Jenis pertama apa tadi? Ma urida bihi taksir. Yang kedua? Maqtulifa lafdhuhu au ma'nahu. Dan sekarang yang ketiga, wa minha ma la yusta'mal illa musanna. Apa yang tidak pernah dipakai kecuali musanna. Kahuwa baini. Kahuwa baina dhahranaihim. Ay, wasatihim. Ini keliru. Pena. Baik, saya ulangi. Kahuwa baina dhahranaihim. Seperti ucapan mereka, dia di antara dua punggung mereka. Ay wasatihim. Sesungguhnya dhahran tidak dipakai kecuali muthanna. Tidak pernah dengar dhahran tanpa tasniyah. Nah, kalau punggung dhahr, dhahrun. Tapi dhahran tidak dipakai kecuali dhahranaihim. Maknanya bukan dua punggung, maknanya di tengah mereka. Huwa baina dhahranaihim. Anta baina dhahranai tullab. Baina dhahranai tullab. Naam. Ay wasatihim. Maknanya di tengah-tengah. Dhahranai adalah di tengah-tengah. Ma la yusta'mal illa musanna. Apa yang tidak dipakai kecuali musanna. Wa minha ma summiya bihi. Di antaranya yang termasuk ulhiqabihi adalah model yang dinamakan dengan musanna. Satu dia, tapi namanya musanna. Nahu abdan. Mas muka, ana abdan. Ada enggak di sini sampai namanya abdan? Abdan nih, dua. Mas muka, abdan. Bagaimana kamu i'rabkan? Ja'a abdan. Mara'aitu? Yakin abdain atau abdan? Ra'aitu abdan. Kalau ulhiqa bil muthanna, ya berarti diirabkan seperti muthanna. Hada abdani, wa ra'aitu abdaini, wa maratu bi abdaini. Walaupun satu orangnya. Tayyib, ma summiya bihi. Lirajulin, sebagai nama seseorang. Abdan lirajulin. Wa sa'an limawdi'. Ada satu tempat namanya Sa'an. Baik, bagaimana ya Arabnya? Naam. Hada Sa'an. Wajitu ila Sa'ain. Wa marartu fi Sa'ain. Mengapa di-Arabkan dengan i'rab musanna? Ulhiqa bihi. Ulhiqa bihi. Wa minha ithnatani. Asnani wa asnatani. Masuk yang mana ini? Ulhiqa bil musanna dari sisi apa? Sudah pernah dibahas. Hah? Nah, tidak ada mufradnya. Berarti dia bukan musanna. Bagaimana dikatakan musanna? Masa dia yughni anil muta'atifain itnun wa itnun jadi itnan? Tidak pernah dengar itnun. Nah. Bil alif. Qabla al-muthallathah. Wahia lughatu ahli al-hijaz. Dan itu dialeknya ahli al-hijaz. Lil mu'annasataini. Isnatan. Itu dialeknya ahli al-hijaz. Dalam menyebutkan mu'annasataini. Dua mu'annas. Isnan, laki-laki. Isnatan, perempuan. Wasintan. Bihadfil alif, tanpa alif. Min awalihi. Ini ala lughati Bani Tamim. Lil mu'annasataini. Aidha. Berarti isnatan. dan sintan dua-duanya bermakna dua perempuan. Hanya saja yang pertama lughah ahlul Hijaz, yang kedua lughah man Bani Tamim. Ahlul Hijaz adalah sekitar Mekah Madinah atau Hijaz. Mereka mengatakan itsnatan. Tetapi dialeknya lughah Bani Tamim mengatakan sintan. Wal ma'na wahid. Itsnan wa itsnatani wa sintan mutlaqan. Ay sawa'un udhifa ila zahirin am ila mudmarin am lam yudafa wa dhalika li anna wad'ahuma mawdi'ul mutanna. Apa maknanya mutlaqan? Maknanya mutlaqan, apakah dia diidhafahkan kepada zahir atau diidhafahkan kepada dhamir? Disandarkan kepada zahir atau disandarkan kepada dhamir, sama. Demikian pula am lam yudhafa atau tidak diidhafahkan. Ra'aitu sintaini. Atau diidhafahkan. Ra'aitu sintai kada wa kada. Atau diidhafahkan kepada dhamir. Sintaihim atau sintaihima. Naam. Tidak mengapa. Semua tetap diikrabkan dengan ikrab al-muthanna. Sawa'un udhifa ila zahir. Au udhifa ila mudmar. Au lam yudhafa. Wadhalika li anna wada'ahuma mawdi'al muthanna. Karena yang demikian karena peletakannya indal Arab sebagai muthanna. Lafzan wa ma'nan. Persis maknanya muthanna. Lafadnya lafad muthanna, maknanya makna muthanna. Berbeda dengan yang tadi. Abdan, summiyabihi, wahid. Dinamakan dengannya satu orang. Tapi abdan. Bagaimana kalau yang namanya jama' mudhakar? Ada enggak? Di Syam, banyak orang yang bernama jama' Khalidun. Namanya. Bukan Khalid satu, tapi jama' Khalidun. Bagaimana? Ja'a Khalidun wara'aitu Khalidin. Anam idza ulhiqa bihi. Tayib qala wad'uha wad'uhuma, dia diletakkan sebagai musanna lafdan dan ma'nan. Lafadznya lafadz musanna, maknanya juga memang dua. Wa in lam yakuna musannayaini haqiqatan, walaupun kedua-duanya bukan musanna yang hakiki. Sudah jawab tadi kenapa sebabnya bukan musanna yang hakiki. Karena tidak ada mufradnya. Dia bukan jamaknya isnun wa isnun. Bukan musannanya isnun wa isnun. Idlam yasbut lahuma mufrad. Karena tidak sabit padanya ada mufrad. Idla yuqal isnun wala isnatun. Karena tidak pernah diucapkan dalam bahasa Arab isnun atau isnatun. Wala sintun. Kemudian menjadi sintan. Tidak ada. Walam yadkuril musannif. Misal al-itsnataini wal-itsnaini, tetapi musannif belum memberikan contoh untuk itsnain wa itsnataini. Iktifan bil amsilatis sabiqah, cukup dengan contoh yang lalu. Maka kalian bikin sendiri permisalan-permisalannya karena ini mudah walhamdulillah. Faedah. La yudhafu itsnani واثنتان إلى ضمير مثنى فلا يقال إثناهما ويضافان إلى ضمير المفرد والجمع كما قاله ابن هشام في شرح الألفية. Kata beliau sebagai faedah, ternyata enggak pernah diidhafahkan إثنان dan إثنتان, enggak pernah diidhafahkan kepada ضمير yang مثنى. Justru diidhafakannya imma kepada mufrad, dhamir yang mufrad, atau dhamir jamak. Itsnaihi atau itsnaihim. Duanya mereka. Ini dia dua dari mereka. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hisham di dalam Syarhil Alfiyah. Insyaallah kita akan baca syarah Alfiyah oleh Ibn Hisham setelah ini. Bismillahi ta'ala. Entah muridnya masih kalian atau sudah ganti orang. Wallahu a'lam. wakila. Ini contoh berikutnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada berapa model ma'ulhi qabil musanna? Model pertama? Hah? Ma urida bihi at-taksir, yang ternyata dia jamak sesungguhnya bukan mufrad. Yang kedua, makhtalafa lafdhuhu lafdhuhuma au ma'nahuma. Yang ketiga, ma la yusta'mal illa musanna. Terus, yang keempat, ma summiya bihi. Misal, abdan li rajulin. Nama abdan buat satu orang. Atau sa'an untuk sebuah tempat. Apa lagi? Model berikutnya? Hah? Baik. Ma la mufrad lahu. Apa yang tidak ada mufradnya. Seperti isnan, wasnatan, wasintan. Yang berikutnya, kila. InsyaAllah ta'ala.